Mitra bisnis, dalam perbincangan sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo sedikit mengulas kasus fenomenal seperti kasus Bank Senturi dan kasus-kasus besar lainnya yang terkesan diselesaikan secara adat, atau dengan kata lain, kasus-kasus itu diselesaikan dengan deal-deal khusus tanpa harus diungkapkan ke publik. Untuk membahas apa latar belakang dari upaya-upaya ini, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, mengapa Bapak mengistilahkan kasus fenomenal seperti kasus Bank Senturi telah diselesaikan secara adat, Pak? Karena apa? Saya ingatkan lagi ya, kasus-kasus seperti Senturi itu sama seperti dulu ada kasus Bulogit segala macam, ya. Itu tidak bisa fakta itu dipolitikan, dipersepsikan. Apa konkretnya dari pernyataan Anda barusan itu, Pak Hermawan? Konkretnya begini. Fakta itu tidak boleh divoting. Karena yang boleh divoting itu adalah sikap, pandangan dan sikap, bukan faktanya. Nah, jadi seseorang korupsi atau salah, melanggar sesuatu gitu ya, itu tidak bisa divoting. Dulu Gus Dur, kita komplotan aja, kita voting dia. Dia salah, korupsi. Yang salah itu harus dibuktikan dengan proses hukum. Dan Gus Dur itu gak pernah diproses hukum gitu. Begitu juga sekarang kan kemarin itu. Kasus Senturi itu hanya mengungkap banyak hal yang dilakukan DPR. Kemudian serahkan ke penegak hukum. Kan itu proses yang benar gitu lah. Tapi bukan lalu voting menentukan benar atau salah. Kenapa? Sekali lagi fakta itu tidak bisa divoting. Kalau fakta bisa divoting, kita berkomplot nih. Ada 10 orang, 8 orang kita berkomplot. Warna dinding ini sebaiknya warnanya merah atau biru gitu. Lalu warnanya ini krem sesungguhnya. Lalu karena yang punya pengen warna biru itu ada 8 orang, dibilang aja ini krem ini itu bukan krem, itu warnanya merah. Padahal yang mendukung warna merah itu hanya 2 orang dari 10 itu. Ini enggak bisa, ini harus diganti nih krem ini, diganti biru. Kenapa? Karena ini warnanya merah. Yang 2 pendukung merah tadi dia akan bilang, enggak itu krem. Kita voting aja. Ini warnanya krem apa merah? Ya kalah lah. Tapi apakah warna krem berubah menjadi merah? Kan tidak. Dia tetap krem. Tapi karena 8 orang bilang, oh ini merah. Jadi kalau gitu harus diganti. Diganti biru. Nah itu kejadian dalam proses politik kita selalu begitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.